Yohanes hondongam 10:7. Tapana puah mak tulak puang Yesus, ya mentong alangan langi anamak kade nawa. O ambe, lambi uwat tunna laku olain dolar lambi ya. Po matande anakmu, anamala napak patanda angka matandeammu. Aka puah mak untuh olang kuasai inggan nahu patau, anamala indo inggan na toali umbenna, laku bendu kak katua sule lako salako lakona. Inden nendo katua sule lako salako lakona. Kenesa mo kuhupatau nawa anggan niko puang alat ala dewata, ana Yesus Kristus pesuamu. Kusupi unindo pengkehangan puhom benak laku kehailan indelino, na polalang kupak patandami kamatandiammu. O ambe, po matandia temo di olomu, susi indo kamatandian ni nata ampua yolona, indo anatakpi dipadadi indelino. Ana puhang kukupak pesangan laku indemai hupatau, topu humben na ilan indelino. Sangin petawammu yolona, sapo umben me anna sangin untuho intulakmu. Naisan yang temo nawa, inggan na indo puha umben na awana inna butu diiku. Aka puhang ku palandasan tulakmu na natahimam. Naisan tongan-tongan mi, awana inna butu diiku ya, anna nakatapain niku suwe mentama indelino. Kupak sambajangan inde mai tau. Sapo tak kupak sambajangan nasa ninggan na hupatau ilan indelino, angga nindo topu hau benna, aka tau ya to o petawammu. Inggan na petawangku, ya to o petawammu duka. Anna petawammu, petawangku sian duka. Anna yang tumpak patandaan kamatandeangku. Tak me ala toh ilan indelino, aka lamati me umpelambi iku. Sapo inde mai tau, latoh hopi ilan indelino. O ambe, Tomaseho, kambi inde mai hupatau ilas sanga kakuasaamu, indo sanga puha mai umbeem. Anama la umba susi kita Tomesa ki, lasusin toduka lamendadi Tomesa. Pada saya nasolakan ni, ia sanga kakuasaamu kupake kambi anam jagai inde mai solaku. Indo sanga puha mai umbeem, yang to kupake anama la ta idempak de, siliwan na indo Tomesa inalapak de ya, anama la sulilaku indo tisuha ilambat takara dewata. Temo la mati me umpil lambi iko. Sapuk kutula sampi yolo inggana inde tulakku, sumalai lampe inde lino, anama la sangin naponnoi katila lasangku. Puhangku palandasan tulakmu, nasuhun nakabasi to tamatappa akataya solana. Anna kau duka taya solana to tamatappa. Tak ku pelau la malai ilama inde lino, sapuk ku pelau la unjagai dan anakadake ito mahajanna setam. Umba susi taya solana to tamatappa, susin to duka inde mai solaku, taya solana to tamatappa. Kamalolamu lampulalan numpesahak menda di ummakmu. Aka kadammu yang to kamaloloam. Umba susi puha uswa mentama inde lino, susin to duka kusuai lalaku inde lino. Umbehwa kaleku matim, anamala keguna lako pasikolangku, anamala kamalolamu lampulalan numpesahak duka menda di ummakmu. Anna ta angga mandi inde mai kupak sambajangam, sapok duka laku inggan nendo tolong katappa ya, umpola lampas sakbi inna inde mai, lana palandasan diona kaleku. O ambe, kupak sambajangan anna mala mendadi ito mesa, umba susi toh hoko ilang kaleku, anna toh ha ilang kalemu. Kupelau umba kemali susi duka inggan nato matappa, mendadi kiak to mesa, anna mala nakatappa inggan na tau nawa iko suwe. Puhain ku beng kamatandean indo puham benna, anna mala menda di Tomesa, anna sakutu susiki inna Tomesa. Kau ilan nak kalenai, annai ku ilang ko kaleku, anna mala sundung kamesa anna, na polala nesan nasa hupatau nawa, ikon to suwea, anna la nesan toi nawa ung kamasei duka, susi pak kamasei mula ko kaleku. O ambe, melo e anna mala ingganna indo tumbenna, la solakan ilan nongia laku ngei, anna mala naita kamatandeanku, indo puha umbenna, aka inna umkamasea yolo, mana dipadadi i indelino. O ambe, tomu unduk lola, tak ko naisan indelino, sapuk kau kuisang kuiko. Anna naisan mi indemai nawa, ikon tu suwea. Puhang ku pak pesangan ko laku indo tumbenna, anna laton taliu ku pasusi, anna mala pak kamasea mu indo kusik dinilang kaleku, lana sik dinduka ilang penawanna, anna latoh wa ilang kalena.